dengan kita beribadah kepada Allah SWT. Semoga salat jamaah yang baru saja kita tunaikan diterima di sisi Allah SWT dan menjadi bagian pemberat amal soleh kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kajian kita malam hari ini masih melanjutkan pembahasan wujubu mahabbatir rasul wa ta'dimihi, kewajiban mencintai Rasul alaihi salatu wassalam dan kewajiban untuk memuliakan beliau. Wa nahyu anil ghulu wa itra fi madhihi wa bayani manzilati sallallahu alaihi wasallam, serta menjelaskan larangan kita terjatuh dalam sikap berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam menyanjung maupun memuji Rasul alaihi salatu wassalam, dan menjelaskan tentang kedudukan beliau alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita ketahui kewajiban orang yang beriman dalam masalah al-mahabbah, masalah cinta, adalah menomorsatukan cintanya yang paling sangatnya, yang paling nomor satunya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah kita cinta kepada keluarga, cinta kepada anak istri, cinta senang kepada harta, boleh. Karena itu sudah menjadi bagian dari fitrah. Manusia punya kecintaan, Allah Ta'ala yang menjadikannya. Zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan manusia itu punya kecintaan kepada wanita, anak keturunan, harta benda, perhiasan emas perak, kepada hewan tunggangan, kendaraan, kepada tanaman, kebun, pertaniannya, dan sebagainya. Itu semua adalah mataul hayati dunia, kesenangan kehidupan dunia yang manusia dijadikannya senang, cinta. Namun perlu diketahui apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah, surganya Allah itu lebih baik dibandingkan segala kesenangan, segala keindahan, segala kelezatan yang ada di dunia ini. Ikhwan fillah jazakumullah, makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, rasa sangat-sangat dan paling cintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Untuk itulah kenapa kita mesti sholat, karena kita cinta kepada Allah sebagai bentuk bukti cintanya kita kepada Allah adalah kita tunduk dan patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena Rasul pun membuktikan cintanya, dan Rasul adalah orang yang paling berhasil lulus di dalam membuktikan cintanya kepada Allah, sehingga beliau menjadi suri tauladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul alaihi salatu salam ada suri tauladan untuk kalian. Makanya kita ini ibadah tidak akan mendapatkan pahala, bahkan tidak akan mendapatkan cintanya Allah, kalau kita tidak mengikuti Rasulullah. Bagaimana cara ibadahnya Rasulullah? Kita tidak bisa taat kepada Allah sehingga Allah Ta'ala mencintai kita, meridhoi kita, kecuali kita mesti mencontoh, mengikuti bagaimana ya mentaati Allah itu yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di ayat yang sering kita sampaikan, ayatul mihnah, untuk kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah, yang dengan itu nanti kita mendapatkan cintanya Allah, adalah dengan cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara yang lain. Nah, satu-satunya cara untuk membuktikan kita cinta kepada Allah sehingga kita mendapatkan cintanya Allah adalah kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Dalam surah Al Imran Allah Ta'ala menegaskan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang dimaksudkan aku di sini siapa? Yakni Rasul alaihi salatu wassalam. Karena ini ayat memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada orang-orang, yakni Al-A'rab, Arab Badui yang datang saat itu, dia mereka mengaku cinta kepada Allah. Maka Allah Ta'ala langsung turunkan ayat, kalau memang kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau itu terwujud, terbukti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah. Maka selanjutnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala dalam kitab Aqidatut Tauhid beliau, summa ba'da mahabbatillahi ta'ala tajibu mahabbatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah cintanya kita kepada Allah, yang pertama, yang paling sangat cintanya kita adalah kepada Allah, setelah itu adalah wajib mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu walladhi da'a ilallah wa arrafa bihi wa ballagha syari'atahu wa bayyana ahkamahu. Karena dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah, mengajak kita kepada jalannya Allah, kepada agamanya Allah, kepada syariatnya Allah. Rasulullah yang mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membacakan ayat-ayat Allah. Kita mengetahui Allah itu adalah Ahad, satu. Karena dibacakan kepada kita. Semisal surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Ahad, satu, tunggal. Nah, makanya akidah kita la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini ayat disampaikan kepada kita oleh Rasul. Semisal di dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Nah, dari situ maka kita bisa menghukumi, ternyata kita tidak boleh ibadah pada pohon, nyembah batu, nyembah patung. Nah, tidak boleh menyembah kepada orang yang sudah meninggal, tidak boleh, apalagi menyembah dewa-dewa. Keyakinan itu bukan keyakinan Islam, karena Rasul melalui ayat-ayat Allah, melalui hadis-hadis beliau, mengajarkan kepada kita akidah kita adalah akidah tauhid, keyakinan bahwasanya Tuhan, sesembahan yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Nah, itu. Ini dalam hal akidah. Dalam masalah ibadah misalnya, salat. Kami yakini Maghrib itu 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat, Duhur, Asar masing-masingnya 4 rakaat. Kita yakini yang demikian. Kecuali misalnya orang yang safar boleh mengkosor salat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Orang yang musafir boleh menjamak salat, baik itu jamak takdim di awal waktu antara duhur dan asar dilaksanakan di waktu duhur. Atau takhir, duhur dan asar dilaksanakan di waktu asar bagi orang yang safar. Kenapa demikian? Itulah karena Rasul alaihi salatu wasalam mengajarkan syariatnya Allah, hukum-hukum dan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga dengan itu ibadah kita menjadi benar. Benar pelaksanaannya, lurus niatnya, kan begitu. Supaya apa? Kita punya amalan makbula, amalan mutakabbala, amalan yang nanti kelak kita menghadap Allah, amalan kita itu diterima. Kita mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahalanya Allah. Karena kita masing-masing pasti mati. Kalau sudah mati, bukan berarti kemudian sudah tidak ada kehidupan. Kita bakal hidup lagi kehidupan akhirat. Saat itu bekal kita adalah amalan kita. Apakah amalan kita diterima atau tidak? Nah, itulah menjadi targetnya kita. Makanya Allah Ta'ala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan tidak lain amalan-amalan kalian itu dibalasi secara sempurna itu nanti di yaumul qiyamah. Salat kita dibalasi secara sempurna nanti di yaumul qiyamah. Puasa kita dibalasi sempurna di yaumul qiyamah. Begitu juga kalau ada kejelekan, kejahatan, dibalas juga. Jangan dikira kemudian aman. Orang yang mencuri merasa aman, orang yang judi merasa aman, orang yang mabuk-mabuk merasa aman, orang yang berzina merasa aman. Kejahatan-kejahatan, kemaksiatan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Setelah bekal amalan kita dihisab, hasilnya Allah Ta'ala nyatakan, faman zuziha 'anil nar, siapa yang dibebaskan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faz, sungguh itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Orangnya namanya Faiz, sukses. Nah, ini jadi ini bagian yang paling penting dari kehidupan kita, jemaah. Apa? Untuk menjadikan amalan kita ini bagaimana bisa diterima di sisi Allah, kita mencontoh tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita menjalani kehidupan kita, bahkan apalagi menjalani agama kita. Sekali lagi, Rasulullah yang memperkenalkan kita kepada Allah. Rasulullah yang mengajak kita meniti jalan menuju Allah. Rasulullah yang menjelaskan, menyampaikan tentang syariat, hukum-hukum bimbingannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu wajib bagi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini, kita ini di antara pertanyaannya di alam kubur nanti masalah ini. Pertama adalah mar rabbu, siapa Tuhan? Yang kedua, waman nabiyyu, siapa nabimu? Nah, itu. kita bisa menjawab tidaknya sesuai dengan benar tidaknya ketika kita menjalani hidup ini. Kalau kita mengakui Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, benar atau tidak? Benar-benar mau beribadah kepada Allah atau tidak? Jangan-jangan juga ibadah kepada selain Allah. Jangan-jangan batu juga disembah, pohon juga disembah. Jangan-jangan meyakini ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah. Misalnya ada yang bisa menyembuhkan atau memberi pertolongan selain Allah. Ini akan menjadi bukti kita nanti bisa menjawab atau tidak pertanyaan man rabbu, siapa rabbmu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Kalau memang benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktinya mana? Kalau meyakini beliau adalah nabi dan rasulnya Allah, sementara orang yang punya keyakinan nabi rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diwujudkan dalam kehidupannya, cintanya dan mengikutinya, cinta kepada rasul atau tidak, mengikuti rasul atau tidak. Makanya itu nanti pertanyaan kita, lulus tidaknya kita di alam kubur, menjawab pertanyaan ditentukan dengan keadaan kita selama kita menjalani kehidupan kita. Fama hasala lil mu'minin min khairin fid dunya wal akhirah fa'ala yadi hadar rasul, kata beliau, maka apa saja yang sampai kepada orang-orang yang beriman berupa kebaikan dunia maupun akhirat, itu karena jasanya Rasul alaihi salatu wasalam. Karena Rasul alaihi salatu wasalam sudah menunjukkannya. Tidak ada satu perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk surga kecuali sudah dijelaskan oleh Rasul dan diperintahkan oleh Rasul. Sebaliknya, tidak ada satu perkara yang menyebabkan orang itu masuk neraka kecuali semuanya sudah diperingatkan oleh Rasul, dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini sahih, Rasulullah SAW bersabda, ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa, yang tertinggal, perkara yang bisa mendekatkan ke surga atau menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian wahai umat Islam, sudah lengkap. Taraktukum alal baydo lailuha kanahariha, aku tinggalkan kalian tuh dalam keadaan putih, bersih, terang, benderang. Jelas, gamblang semuanya. Lailuha kanahariha, perumpamaannya malamnya itu seperti siangnya. Enggak ada yang samar, enggak ada yang gelap. Seperti siang, terang semua, terlihat semua. Jelas perkara itu. La yazihu anha illa halik. Tidaklah orang yang itu menyimpang dari perkara yang sudah jelas gamblang itu tadi, yakni perkara agama ini, kecuali dia akan binasa, dia akan celaka. Kalau sampai menyimpang dari tuntunan yang sudah jelas gamblang, pasti dia akan menyimpang. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Rasul alaihi salatu wasalam tugasnya juga seperti nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau sendiri alaihi salatu wasalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyun qabli, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamu bihi, kecuali tugas nabi itu adalah menjelaskan kepada umatnya semua kebaikan yang dia ketahui. Nabi itu enggak ada yang ditutup-tutupi. enggak ada yang disembunyikan. Semua perkara yang baik sudah dijelaskan kepada umatnya, ditunjukkan. Wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan Nabi juga memperingatkan umatnya dari kejelekan. Semua kejelekan, bentuk kejelekan sudah diperingatkan kepada umatnya agar umatnya tidak terjatuh dalamnya. Nah, kalau sudah dijelaskan dengan gamblang jelas, ada umatnya tidak mau terima, apalagi umatnya tidak mau mempelajari, tidak mau tahu, ya salah umatnya. Kenapa enggak mau belajar? Kenapa enggak mau mengetahui, mengkaji, mendalami? Nah, kalau sudah tahu juga, kenapa tidak diamalkan? Kenapa tidak dijalani? Kalau Nabi sudah selesai tugasnya, Rasul sudah selesai tugasnya, menyampaikan kepada umatnya, bahkan memberi contoh tauladan kepada umatnya. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Beliau kemudian menyatakan, wala yadkhulu ahadun aljanna illa bi ta'atihi wa tibaihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa seseorang itu masuk surga kecuali dengan cara mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seperti yang tersebut dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man abba, kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Loh, sekarang kalau ditanya siapa orang yang tidak mau masuk surga, semuanya akan mau masuk surga, kan begitu. Nah, ini sudah diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, semua umatnya Rasul pasti masuk surga, ilaman aba, kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat penasaran, kok ada orang yang enggan masuk surga, orang yang tidak mau masuk surga. Maka mereka bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Kala dijawab oleh Rasul, man ato'ani dahalal jannah, siapa saja yang mentaati aku pasti masuk surga. Waman asani faqad aba, siapa yang durhaka tidak mentaati aku, dialah orang yang enggan itu. Dalam riwayat yang lain, dakhalan nar, pastilah dia masuk neraka. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sekali lagi, makanya kata beliau, la yadkhulu ahadul jannah illa bi ta'ati wa tibai sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan seorang itu bisa masuk surga kecuali harus dengan cara mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah. Makanya aneh kalau umat Islam, umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau masuk surga tapi ingkarul hadis. Itu aneh. Enggak mau menerima hadis. Nah, itu. Jawab kaum muslimin. Ngaku cinta kepada Rasulullah, ngaku mengikuti Rasulullah, tapi enggak mau menerima tuntunan Rasulullah SAW yang bersumber dari hadis. Rasul alaihi salatu wasalam sementara menyatakan, taraktu fikum amrayni lam tadillu ba'dahuma, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara di mana kalian tidak akan sesat setelah dua perkara ini. Dalam riwayat yang lain ada syaratnya, ing tamaksaktum bihima, kalau kalian mau berpegang teguh dengan dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasul. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Qur'an, wasunnati dan hadis-hadis beliau. Kalau ada alasan begini, loh kan ada hadis itu palsu. Nah, hadis-hadis buatan, bukan dari Rasulullah, bukan asli. Iya memang ada. Untuk itulah kita kembali kepada ahlinya, supaya kita bisa ngerti mana yang asli, mana yang palsu. Urusan cari emas saja, supaya kita tidak salah emas imitasi, kita kembalinya kepada ahlinya. Kan gitu. Kita ditawari emas, orang bilang ini emas asli 24 karat. Karena kita enggak punya keahlian, kita enggak akan serta-merta langsung percaya, iya kan? Kita tanya. Nah, bahkan kalau mana surat jaminan kalau ini 24 karat asli? Ada suratnya. Kan gitu. Kalau enggak ada suratnya, kita akan tanya kepada ahlinya. Supaya apa? Nah, itulah pentingnya ilmu. Kita kembali kepada ahlinya, jemaah. Dalam segala urusan itu akan benar kalau kita kembali kepada ahlinya. Urusan dunia saja begitu. Contoh, ilmu kedokteran. Makanya sampai dibagi-bagi ahlinya. Ahli gigi sendiri, ahli jantung sendiri, ahli penyakit dalam sendiri. Dibikinlah spesialisasi. Nah, kalau hadis itu kenyataannya ada. Ada hadis yang palsu, ada hadis yang lemah. Nah, ada yang hadis sahih, asli, murni, datang dari Rasulullah. Kalau itu kita kembali kepada ahlinya. Dan ada para ulama-ulama ahli hadis. Hadis sudah ada, sahih Bukhari, sahih Muslim, Kitab Sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, itu juga kitab-kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i, nah, dan sebagainya. Kitab Muwatta, Kitab Mustadrak, dan sebagainya. Dan alhamdulillah ada ulama yang dengan sebab ilmunya, karunia dari Allah, keutamaan yang Allah berikan, ada ulama-ulama pakar hadis memang, ahlinya meneliti sedemikian detail, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sampai kesimpulannya ini hadis sahih, ini hadis lemah, ini hadis palsu. Kan enak kalau kembali kepada ahlinya. Kenapa? Allah sendiri juga menuntunkan demikian. Fas'alu ahlat dikri ingkungtum lata'lamun. Kembalilah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak tahu. Tanyalah mereka. Tidak ada satu ulama pun, baik dia ahli tafsir, ahli hadis, kok mengajarkan kita jangan ngambil hadis, jadi ingkarul hadis. Tidak ada jemaah. Ulama ahlu sunnati wal jamaah sepakat bahwasanya sumber pedoman agama ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian memahaminya dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada para sahabat. Bagaimana para sahabat memahaminya yang diterima ilmunya dari Rasul alaihi salatu wasalam. Lu itu kan sudah 14 abad yang lalu, bagaimana bisa kita tahu? Ada sumbernya. Kan gitu. Ada sumbernya, jemaah. Sumbernya adalah Al-Qur'an Al-Hadis sampai kepada kita dibawa oleh ahli-ahlinya. Nah, itulah kita merujuknya. Sehingga alhamdulillah Rasul alaihi salatu wasalam bahkan menjamin adanya kemurnian agama ini sampai hari kiamat dibawa oleh ahlinya memang. Dibawa oleh ahlinya. Rasulullah SAW menyatakan, jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq. Terus senantiasa ada di tengah-tengah umatku ini sekelompok orang yang mereka menampakkan di atas al-haq, di atas kebenaran. Kata Imam Ahmad, siapa mereka? Ahlul hadis. Kata Imam Bukhari, siapa mereka? Ahlul ilmi. Orang yang pegangannya hadis, orang yang pegangannya ilmu. Karena kalau sesuatu itu mesti ditimbang dari sisi ilmu. Dalam perkara agama dibutuhkan ahli ilmu agama. Kan begitu. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, dan itu sumbernya dari Rasul alaihi salatu wasalam yang dilanjutkan oleh penerusnya, ahli-ahli agama itu siapa? Para ulama. Makanya kita kaji pun kitabnya ulama kan begitu. Rasulullah SAW sudah menegaskan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama pewarisnya para nabi. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Kemudian kata beliau, wa fil hadis, di dalam hadis, yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini satu contoh pelajaran tambahan ini. Para ulama ahli hadis itu sepakat kalau hadis itu dikeluarkan dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, nah itu sudah diteliti bukan hanya oleh satu ulama, dua ulama, sampai-sampai para ulama sepakat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, itu dijamin sahih. Nah, kenapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri pakar hadis memang mensyaratkan. Nah, beliau berdua ini jemaah kaum muslimin hafalan hadisnya itu ratusan ribu hadis. Ratusan ribu hadis, tetapi beliau mensortir, meneliti, setelah mengadakan penelitian secara ilmiah, nah, sebagai pakar hadis, maka hadis-hadis yang dimasukkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim itu hanya yang sahih-sahihnya saja. Itu Imam Bukhari memasukkannya. Yang saya masukkan dalam sahih Bukhari tidak lain adalah sahih semua. Imam Muslim juga begitu. Yang saya masukkan dalam sahih Muslim semuanya sahih semua. Sudah diteliti. Nah, bukan hanya beliau berdua yang mensyaratkan. Setelah itu para ulama pun meneliti. Benar enggak? Ternyata didapati benar jemaah muslim. Sahih Bukhari sahih, sahih Muslim sahih. Makanya para ulama pun terkenal mengibaratkan begini. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an itu adalah sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Nah, itu. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Ada ulama mensyaratkan hadisnya sahih, tapi setelah diteliti ternyata tidak semuanya sahih. Contoh Al-Mustadrak. Nah, Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Al-Mustadrak itu secara arti adalah penyempurna, pelengkap. Yang belum disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim oleh Imam Al-Hakim mau dilengkapi. Hadis-hadis yang sahih saja oleh Imam Al-Hakim dimasukkan, hadis-hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Syaratnya sahih. Ditelitilah oleh para ulama, ternyata tujuan yang dimaukan oleh Imam Al-Hakim tidak terpenuhi 100%. Artinya di dalam kitab Al-Mustadrak didapati ada hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu. Nah, tetapi bukan berarti kitabnya tidak dipakai, dipakai. Cuman para ulama sudah memilah-milah, menerangkan yang sahih ini saja, ini yang lemah ini, yang palsu ini. Itu. Kalau sahih Bukhari, sahih Muslim ibaratnya lulus uji. Sahih semua. Ini tambahan. Jemaah kaum muslimin. Sehingga kalau hadis itu dihukumi oleh para ulama muttafaq alaih, hadis itu dikeluarkan oleh sahihil Bukhari dan sahih Muslim, itu pasti sahih. Enggak diragukan lagi. Bagi kita tidak perlu lagi meneliti karena sudah diteliti oleh para ulama. Nah, gitu. Alhamdulillah setelah itu ada kitab-kitab hadis yang diteliti oleh para ulama, bahkan Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, sudah ada yang menelitinya. Dipilah-pilah, dihukum ini hadisnya sahih, ini hadisnya Do'if, ini hadisnya maudhu. Sudah. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah. Begitu juga kitab-kitab yang lainnya para ulama. Misalnya Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Sudah diteliti itu hadisnya juga oleh para ulama. Yang sahih mana saja, yang lemah mana saja. Mayoritasnya memang sahih. Yang lemah ada tapi tidak banyak. Tapi harus tahu. Tahunya dari mana? Kalau kita kan enggak mampu. Mampunya kita adalah kembali kepada ahlinya. Siapa? Para ulama pakar hadis. Gitu loh. Kalau ayat kan enggak perlu kita sahih atau tidaknya, semuanya sahih. Kecuali kalau ada orang yang memalsukan ayat. Dan alhamdulillah sepanjang sejarah sampai hari ini, sampai yaumul kiamah, pasti kalau ada orang yang memalsukan ayat Al-Qur'an pasti ketahuan. Karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga alhamdulillah juga siapa yang memalsukan hadis pada akhirnya ketahuan. Kenapa? Ditangani oleh pakar-pakarnya hadis. Itu. Kembali ke ahlinya. Nah, di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang mana kalau seseorang itu ada pada dirinya tiga perkara ini, pasti dia mendapati halawatal iman, manis dan lezatnya iman. Iman itu ada rasanya gak? Nah, ada aja mah. Iman itu ada rasanya. Gitu loh. Orang misalnya biasa sholat. Kemudian dia satu kali belum sholat. Sudah gak tenang dia, gak nyaman jiwanya. Saya belum sholat. Kalau dia mau meninggalkan sholat, apalagi dia takut dosa, gak mau dia. Harus pokoknya sholat. Sehingga sebelum dia tunaikan sholat gak tenang. Ini berarti ada iman, ada rasanya. Kalau sudah sholat, alhamdulillah nikmat. Nikmat, rasa lezat. Apalagi sholatnya itu khusyuk, subhanallah, merasa dekat dengan Allah. Nah, berdoanya khusyuk, semakin lezat dalam sholatnya, semakin nikmat. Itulah imannya berarti saat itu kuat. Itu iman itu ada rasanya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang dia ada punya tiga perkara ini pada dirinya, dia akan mendapati lezatnya iman. Nah, manisnya iman. Apa itu? Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Nah, memang dia cinta harta, ya. Cinta keluarga, ya. Cinta kendaraannya, iya. Cinta kepada sawah ladangnya, iya. Cinta peternakannya, iya. Kan begitu. Tapi yang paling dicintai oleh dirinya adalah pertama Allah, kemudian Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu aja. Bahkan cintanya dia kepada keluarga, cintanya kepada harta, cintanya kepada hartanya, cintanya kepada segala apa yang mengikuti karena cinta Allah dan Rasulnya. Kalau bertabrakan dengan cintanya kepada Allah dan Rasul, dia akan singkirkan dari dirinya. Misalnya, dia itu awalnya senang minum-minuman keras. Tapi ketika sudah tahu dan dia ingin mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah, maka kesenangannya ini dihilangkan. Tidak, saya sudah enggak senang. Kenapa? Lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Nah ini. Kenapa kamu sholat? Cinta kepada Allah dan Rasul. Begitu. Segala sesuatunya di bawah cintanya kepada Allah dan Rasul. Kalau bertabrakan dengan cintanya kepada Allah dan Rasul, dia lebih memilih cinta kepada Allah dan Rasul. Saat asik nonton TV terdengar adzan, pilih dia untuk sholat. Berarti mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul. Itu saja. Ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang haram, padahal itu kalau diambil rasanya mungkin lezat, menyenangkan, menggembirakan, tapi ini haram, enggak, saya enggak mau. Kenapa? Takut kepada Allah, karena ada lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Demikianlah. Kalau ini ada pada seorang perkara ini, dia akan mendapati lezatnya iman, nikmatnya iman, tentram dirinya dengan keimanan, tenang dia. Kenapa? Setiap saat dia insya Allah mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah, merasa dekat dengan Allah, pasti ditolong oleh Allah, pasti diberi petunjuk oleh Allah, Allah tidak sia-siakan. Tenanglah jiwanya, lezat dia merasakan iman. Ini yang pertama, yaitu Allah dan Rasulnya dia lebih cintai dibandingkan yang selainnya. Makanya dia semangat. Apa yang menjadi tuntunan Rasulullah, itu diikuti. Apa yang menjadi petunjuknya Rasulullah, itu yang dipegangi. Kalau sudah sampai kepada dia ayat, sampai kepada dia hadis, oh Rasulullah itu kalau makan begini, diikutin. Nah, inilah yang disebut orang itu mau hijrah. Hijrah itu yang sebenarnya yang begini ini. Ini jemaah. Hijrah itu betul-betul dia memilih Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk menuju apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Itulah hijrah. Al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Rasulullah SAW menegaskan, muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, apa saja yang dilarang oleh Allah? Tahunya dari Rasul. Yang dilarang oleh Allah itu ini. Rasulullah yang menerangkan. Khamar dilarang, tinggalkan. Nah, judi dilarang, tinggalkan. Zina dilarang, tinggalkan. Kan begitu. Dulu punya gaya pakaiannya enggak pas, karena itu masuk dilarang, enggak boleh, tinggalkan. Terus menuju kepada yang dituntunkan, yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, itulah hijrah namanya. Muhajir itu di situ. Kan ada istilah terkenal hijrah-hijrah ya. Nah, biasanya itu bintang film atau artis, sekarang hijrah kan gitu. Dulu biasa pakai pakaian-pakaian ketika jadi artis atau bintang film, pakaian seksi misalnya, sekarang sudah pakai jilbab. Hijrah. Alhamdulillah, dari si pakaian berarti sudah hijrah. Nah, terus diikuti yang lain, karena hijrah itu bukan hanya satu sisi. Hijrah itu tadi meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah menuju apa yang diperintahkan, apa yang disyariatkan, apa yang dituntunkan. Itu jemaah. Hijrah dalam pakaian boleh, yang dulunya belum pakai busana muslimah, sekarang pakai busana muslimah. Hijrah dalam masalah pakaian. Hijrah masalah dalam masalah keuangan. Dulu masih yakni membungakan uang atau kerjasama dengan pihak yang membungakan uang, bank-bank. Dia hijrah ambil uangnya. Terus dikelola yang aman. Dari bunga, dari riba. Ini namanya hijrah dalam hal masalah pengelolaan uang. Dulu kerja di yang haram-haram. Pabrik-pabrik apa? Miras. Loh. Gitu. Ya kan? Kerja di mana? Di lokalisasi misalnya. Loh. Ini harus hijrah. Kalau memang hijrah, hijrah, pindah, cari kerjaan yang halal, yang baik, kan begitu. Dalam semua hal, karena Allah Ta'ala memerintahkan udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam ini total, keseluruhannya. Karena kenapa? Tadi Rasulullah sudah menghabarkan semua perkara yang menyebabkan masuk surga sudah dijelaskan. Semua perkara yang menyebabkan masuk neraka sudah diperingatkan. Nah, tinggal kita mempelajari, kemudian kita ikuti, kita pegangi apa yang menjadi tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, sebagaimana yang difahami, yang diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang baik. Kok ada katanya yang baik? Iya, karena ada ulama yang tidak baik kenyataannya. Namanya ulama su, ulama yang jelek, labelnya ulama tapi menjauhkan dari syariat agama. Nah, itu jamaah. Al-Quran dan hadis menyatakan wajib, kata dia enggak wajib. Ini kan ulama su namanya, ulama yang jelek. Wong yang baik sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasul, kok dia punya pilihan yang lain, itu namanya jelek. Tidak begitu namanya orang yang beriman. Namanya orang beriman adalah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, maka nalil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi orang yang beriman laki-laki ataupun wanita, kalau sudah Allah dan Rasulnya itu menetapkan satu perkara, tidak pantas bagi dia cari pilihan yang lain. Terus sepantasnya bagi orang yang beriman itu adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Jadi apa yang datang dari Allah dan Rasul, silahkan didengar. Ini ayatnya, ini hadisnya. Setelah itu apa? Wa ato'na, kami mentaati. Inilah sikapnya orang yang beriman. Mau belajar, mau mendengar ayat dan hadis, kemudian ditaati. Itu sifatnya orang yang beriman. Kalau ada ulama, mubalig, da'i, ustad, mengajarkan ayat dan hadis, ngajak untuk mengamalkannya sesuai dengan ayat dan hadis, nah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, pengamalannya demikian, pemahamannya demikian, kemudian diamalkannya, inilah ulama yang baik. Tapi kalau ulama sudah jelas ayatnya mewajibkan, hadisnya mewajibkan, dia malah berpendapat tidak wajib kok, nah itu namanya ulama yang su, yang jelek. Jawab kaum muslimin. Sekali lagi, ini tadi yang pertama, ini yang paling penting, cintanya kepada Allah dan Rasul di atas segala cinta-cinta yang lain. Yang kedua jamaah, wa ayyuhibbal mar'ala yuhibbu illa lillah, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ini penting ini. Yang kedua ini. Cuma mencintai seseorang tidak lain karena Allah. Termasuk cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya. Karena Allah. Kalau istrinya mengajak bertentangan dengan Allah, tidak ditaati istrinya, justru istrinya diarahkan, ini enggak betul. Misalnya, yang diperintahkan oleh Allah itu begini loh, ini ayatnya. Yang dituntunkan oleh Rasul itu begini loh, ini loh hadisnya. Nah, ini jamaah kaum muslimin. Dan harus hati-hati, tidak semua keinginan istri, keinginan anak kemudian dituruti. Bisa jadi mereka mengajak kita kepada dosa maksiat. Makanya keberadaan keluarga itu menjadi ujian bagi kita. Dengan keberadaan keluarga itu, apakah kita tetap taat dan mengajak mereka taat, atau kita justru terjatuh maksiat. Ini jadi ujian. Lu kalau enggak digambek, enggak dituruti, ngambek, cemberut, marah-marah. Nah, marahnya istri, cemberutnya istri lebih ringan daripada marahnya Allah. Nah, tinggal dikondisikan aja. Istrinya dinasehatin, kayaknya belum mungkin karena masih marah, cemberut. Ya sudah, tunggu nanti. Tunggu nanti kalau sudah reda. Kan gitu. Tunggu saatnya pas. Karena Rasul sendiri mengatakan demikian. Khuliqatil mar'atu min dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Awal ciptaannya istrinya Adam, dikenal Hawa, itu dari tulang rusuk. Dan tulang rusuknya itu paling atas. Kata Rasulullah, wa wajuha a'laha. Paling tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Dari penciptaannya itu sudah dasarnya bengkok. Nah, sehingga kata Rasulullah SAW, wa idza jahattaha kasartaha. Kalau kamu paksa meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Kamu paksa luruskan, patah. Nah, tambah rusak nanti. Terus bagaimana caranya? Istausun nisa khaira. Nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Ini jangan nasihat. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Nah itu. Rasulullah Allah Ta'ala menjelaskan, inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum fahdaruhum. Sesungguhnya dari istri-istri dan anak-anak kalian itu bisa jadi ada yang menjadi musuh kalian. Loh kok musuh? Iya. Kalau ngajak yang tidak bagus, itu kan namanya musuh. Ngajak tidak betul, itu namanya musuh. Ngajak dosa, itu namanya musuh. Bisa jadi itu digoda oleh setan. Kita digoda melalui anak dan istri yang digoda oleh setan. Yang setan itu Allah Ta'ala nyatakan, inna syaitana lakum adu adu mubin. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang amat nyata. Fahdaruhum, maka hati-hatilah kalian terhadap anak dan istri kalian. Yo, namanya istri kita juga punya hawa nafsu, anak kita juga punya hawa nafsu. Maka kita mesti lihat-lihat, kita perhatikan, hati-hati. Mereka ini mintanya yang baik atau enggak. Yang baik silahkan kalau mampu diturutin, kan gitu. Wong itu baik. Tapi kalau enggak baik, jangan. Terus supaya kondisinya kondusif, tidak marah, tidak cekcok, tidak perang, apalagi tidak berselisih, nanti bisa rusak rumah tangga, broken home, nah, itu istilahnya. Ya, tinggal disiasati saja. Caranya bagaimana mengkondusifkan, ya itu. Termasuk usaha kita. Terus yang baik, contoh Rasulullah. Kan begitu. Sudah ada contohnya. Rasulullah pun juga berumah tangga. Rasulullah juga punya anak-anak. Para sahabat pun juga berumah tangga. Kita contoh. Rasul dijadikan oleh Allah untuk kita ini contoh tauladan. Nah itu. Tinggal kita belajar bagaimana ya rumah tangga Rasulullah. Kan enak. Bagaimana yang mendidik anak yang dituntunkan oleh Rasulullah? Enak, tinggal nyontoh loh. Namanya mencontoh itu kan sudah ada. Tidak perlu lagi kita bikin sendiri, cari cara sendiri. Namanya tinggal nyontoh. Berarti apa? Sudah ada, tinggal urusannya kita pelajari. Oh, Rasulullah begini, mendidik istrinya begini. Istri punya kewajiban kepada suami begini, suami punya kewajiban kepada istri begini. Begitu juga terhadap anak semuanya. Tinggal mencontoh. Tidak bisa mencontoh kecuali harus mempelajari. Alhamdulillah ada pengajian, alhamdulillah ada kitab-kitab para ulama. Itu tinggal kita kaji. Waktu masuk Isya jemaah kaum muslimin, Sementara kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kajian bab ini kita lanjutkan karena ini perkara yang sangat penting. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.